واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum. Melanjutkan dari ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dari surat Ali Imran ayat 104. Qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang dari kalangan kalian kaum mukminin, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah dari setiap kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Taib. Sudah kita sebutkan kemarin bahwa kalimat wal takun minkum di sini menunjukkan makna at-tabi'id. Artinya dari sebagian kalian. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin. Kata Ibnu Qudamah, wa fi hadhil ayat bayanun annahu fardun alal kifayati la fardu ain. Saya nukilkan ucapan Ibnu Qudamah menguatkan pendapat minkum di situ mengandung makna ba'd. Apa itu maknanya? Sebagian. Hendaklah ada di antara kalian dari sebagian kaum muslimin. Sehingga dari kalimat minkum kalau diterjemah sebagian berarti maknanya di sini fardun alal kifayah. Fardu tapi kifayah. La fardu ain, bukan fardu bagi masing-masing orang. Tayib. Karena ada kaul yang kedua, pendapat yang kedua, ayakunal amir amron ainiya. Sebagian mengartikan di sini menunjukkan fardu ain. Namun para kalafik, para ulama kita seperti Ibnu Qudamah menunjukkan fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Selanjutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berarti mengajak kepada kebaikan. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah, wa da'watu ilal khair, dan yang namanya mengajak kepada kebaikan tasmulu kullu syai'in fihi maslahatun linnas, mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya maslahatun linnas, kebaikan untuk umat manusia. Naam, fi ma'asyihim wa ma'adihim, baik kebaikan di ma'asyihim, di dunia mereka, wa ma'adihim, dan di hari akhir nanti. Perkara yang mengandung kebaikan dunia dalam kehidupan dunia, atau kebaikan yang mengandung kebaikan di akhirat. Di annal khair, karena kalimat al khair yang sering diterjemahkan oleh kita kebaikan, tayyib, kama yakun fi amalil akhirah yakunu fi amalid dunya, khair itu sebagaimana itu tentang amal akhirat, mengajak kebaikan akhirat, mengajak untuk beribadah, sholat, zakat, saum, haji dan yang lainnya, itu kebaikan. Yakunu fi amalid dunya, termasuk pada perkara amalan dunia, perkara yang mengandung manfaat kebaikan dunia, itu juga namanya al-khair. Seperti yang kita doakan, kita baca dalam doa kita, kita panjatkan maksud saya dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana wahai Rabb kami, atina, datangkan untuk kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, mohon kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan datangkan untuk kami kebaikan di akhirat. Maka dalam ayat ini, wa mayan fa'unnas min umuri dunyawiyah fahuwa khair, segala perkara yang bermanfaat, sekali lagi, bermanfaat dari perkara-perkara duniawiyah, itu juga namanya khair. Dunia itu disebut juga khair. Makanya dalam surat Wal Adiyat, wa lihada samallah ta'ala al-mala khairon, harta dalam Al-Quran sering disebut dengan al-khair. Contoh, dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Apa maknanya khair di situ? Harta. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu, lihubbil khair, di dalam mencintai harta. Khair di situ maknanya harta. Lasyadid, itu amat sangat cinta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dalam surat Al-Fajr. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian tuhibbunal mala, dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khair, sama. Kalau dalam surat Al-Fajr, tuhibbunal mala. Kalau dalam surat Al-Adiyat, lihubbil khair, karena khair maknanya adalah harta. Lasyadid, amat sangat cinta. Kalau dalam surat Al-Fajr, hubban jamma. Apa hubban jamma? Cinta yang buta. Cinta yang sangat. Taib, itu makna harta juga disebut al-khair. Taib, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan yang bermanfaat di dunia atau kebaikan yang bermanfaat di akhirat. Barakallahu. Selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan menyuruh hal yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Wal ma'ruf ma 'arafahu syar'u wa aqarrahu. Ma'ruf adalah ma 'arafahu asy-syar'u, perkara yang dikenalkan oleh syariat. Wa aqarrahu, dan ditetapkan oleh syariat. Perkara yang dikenalkan oleh syariat, perkara yang ditetapkan oleh syariat, namanya al-ma'ruf. Disebut al-ma'ruf. Naam. Dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajihin talq. Jangan kamu meremehkan, la tahqiranna, jangan kau meremehkan, minal ma'ruf, dari perkara yang ma'ruf. Tayyib, jangan meremehkan sesuatu dari al-ma'ruf sedikit pun. Walau antal ko'ahok, sekalipun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria, dikantum seorang muslim bertemu saudaranya se-Islam, se-akidah, se-manhaj, masya Allah, bertemu dengan wajah yang ceria, itu membawa kebaikan antum dan kebaikan orang lain, dan dapat pahala. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Tersenyumnya kamu di hadapan wajah saudaramu, itu bagi kamu shadaqah. Masya Allah. Dinilai apa? Shadaqah. Kebaikan. Sedekah itu kata para ulama berarti tidak mesti bentuknya harta, uang, materi, tidak ada. Bahkan semua yang ma'ruf, engkau mengangkatkan barang ke atas kendaraan saudaramu, sedekah. Engkau membawakan barang saudaramu, sedekah. Ta'muru bil ma'ruf, sedekah. Wa tanha 'anil munkar, sedekah. Bahkan beliau mengatakan, na'am, wa madaj alu fi fiyim ra'atik sadaqah. Apa yang kamu berikan sesuap nasi ke mulut istrimu, dinilai apa? Sadaqah. Dikenalkan oleh syariat dan ditetapkan itu sebagai kebaikan, maka itu berarti ma'ruf. Wal mungkar, adapun yang namanya mungkar, ma angkarahu wa naha anhu, perkara yang diingkari dan dilarang oleh syariat. Perkara yang diingkari, agama mengingkari karena jelek, karena rusak. Wanaha anhu, syariat mencegah, melarang, itu mungkar. Makanya kata Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah, ta'muruna bil ma'ruf ay ta'muruna bis sunnah wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf ay ta'muruna bis sunnah wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil bid'ah. Karena sunnah adalah Islam, bid'ah adalah lawannya dari sunnah, lawan dari Islam, sehingga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar mengajak manusia kembali kepada sunnah, melarang manusia berbuat kebid'ahan. Itu dakwah yang paling baik. Dan itu yang diinginkan. Fa idzan yakunul amir bil ma'ruf wa yakunul al amru bil ma'ruf wal amru bi ta'atillah. Kalau begitu kesimpulannya apa? Yakunul amru bil ma'ruf, yang namanya amar ma'ruf, huwal amru bi ta'atillah. Memerintahkan mentaati Allah. Taatilah Allah, bertakwalah kepada Allah, ikutilah jalan Allah. Semua itu mengandung perintah ketaatan. Wa naha 'anil munkar, dan mencegah. Wa nahyu 'anil munkar huwa an-nahyu 'an maksiatillah. Mencegah yang mungkar berarti mencegah dari berbuat maksiat. Maksiat yang paling besar syirik. Wa adzam, dan sebesar-besar daripada kejelekan adalah syirik. Ayu dzanbin adzam qala syirku billah al-isyrak billah. Jadi segala bentuk maksiat namanya mungkar. Segala bentuk maksiat itu namanya mungkar. Fahuwa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Fahum ya'murun, maka kelompok itu, sekelompok umat tadi, mereka itu orang-orang yang mau amar ma'ruf dan mau mencegah kemungkaran. Kenapa kemungkaran harus dicegah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan masalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fiha kal mudahin fiha. Masalul qaumin raqibu as-safina, seperti kaum yang naik kapal. Fa asaba ba'dhum asfalaha, sebagian ada di lantai bawah dan sebagian ada di atas. Begitu. Maka kemudian alladzina fi asfaliha, orang yang di lantai paling bawah kapal, istas kaulma, mereka ingin ngambil air tapi airnya di bagian atas, ya. Dan mereka mengatakan kepada orang yang di atasnya, kalau melewati min fauqihim fa'adauhum, takut mengganggu, melewati orang. Akhirnya apa? Supaya tidak ganggu orang lewat di lantai paling atas, supaya tidak ganggu, punya ide. Apa idenya? La horokna finasi bina horkon. Kalau kita melobangi kapal, ya, kita bisa mengambil air dari lubang itu. Ya, walam nu'di man fauqona, kita juga tidak mengganggu orang yang di atas kita. Itu pemikiran. Tapi pemikiran yang tidak masuk akal. Bagaimana masuk akal? Kalau kapal dilobangi, air masuk. Lama-lama tenggelam. Makanya kata beliau, fa in tarakuhum wa amarahum halaku jami'a. Kalau dibiarkan dilobangi urusan ini, kapal tenggelam, binasa semua. Gitu. Namun sebaliknya, wa in akadu, kalau mereka mau menghalangi orang yang melobangi kapal, najau jami'a, semuanya akan selamat. Itu gambarannya. Jadi kita sedang naik kapal, tiba-tiba ada pihak-pihak yang ingin enak sendiri, tapi alasannya bok ganggu orang lain. Padahal bukan mengganggu orang lain, mau air di atas ya tinggal naik aja. Barakallahu fiik. Itu bahayanya kalau tidak ada pihak yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di zaman sekarang ya ibadallah, zaman sekarang dengan landasan hak apa namanya, asasi manusia, kadang kamu jangan sok mengganggu asasi orang. Saya kayak gini, harta sendiri, nyari sendiri, kamu jangan sok aru-aru. Insyaallah. Sehingga barakallahu fikum, seolah itu sesuatu yang mengganggu. Justru amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan tiang tegaknya agama ini. Tayyib, barakallahu fik. Nah, sekarang saya ingin menerangkan wala budda lil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar min syurut. Di sini, namun di sini labudda. Labudda artinya harus. Haruslah lil amiri bil ma'ruf, lil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar min syurut. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki syurut, syarat-syarat. Syarat-syarat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, asyartul awal. Syarat yang pertama. Tayyib, syarat yang pertama disebutkan di sini adalah ayyakuna al-amiru awin nahi aliman. Agar supaya, ini syarat ini, orang yang memerintahkan atau mencegah, orang yang memerintahkan hal yang ma'ruf, mencegah hal yang mungkar, aliman. Orang yang apa? Alim. Mengilmui. Mengilmui. Maksudnya mengilmui apa? Bi anna hadza ma'ruf ya'muru bih. Mengilmui bahwa perkara ini ma'ruf. Apa itu ma'ruf tadi? Dikenal oleh syariat. Ya'muru bihi. Dia pun memerintahkan hal tersebut. Betul-betul diilmui. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan petunjuk ilmu para salaf, yakin betul ini ma'ruf, ini mungkar. Tayyib, wa hadza mungkar yanha anhu. Ini hal yang mungkar, dicegah. Fa illam yakun adiman fa innahu la yajuz. Kalau dia tidak berilmu, tidak mengilmui hal tersebut, la yajuz, tidak boleh. Ayat murawayanha untuk amar ma'ruf atau nahi mungkar. Kenapa tidak boleh? Sebab dalam Al-Quran ayat 36 surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada pada kamu ilmu. Jangan engkau mengikuti, termasuk berbicara, sesuatu yang tidak ada padamu ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Sehingga kalau orang ingin menyatakan, kerjakanlah ini, saya telah mendengar hadis Nabi. Mendengar. Pastikan dulu hadisnya. Sahih, dhaif, maudhu. Tayyib. Itu ilmu. Saya telah melihat, membaca, itu tidak boleh. Tayyib. Hadisnya, ayatnya, perhatikan lagi. Pastikan di atas ilmu. Jangan dia tidak tahu ilmu, memerintahkan hal yang dia inginkan. Padahal tidak ada ilmunya. Padahal tidak ada perintahnya. Bahaya. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik. Wa tahrim wa tahlil. Sebab apa? Yang namanya tahrim mengharamkan, tahlil menghalalkan, layakun bihasbil atifati, bukan dengan dasar sesuai perasaan. Satu, tidak boleh. Mari kita melakukan ini menurut saya bagus loh. Kalau semua agama berdasarkan perasaan orang, berapa banyak orang akan membuat syariat? Bukan perasaan saya. Dalil. Quran, sunnah, praktek para sahabat, salaf. Itu namanya ilmu. Kalau perasaan, bukan dalil. Lianahu lau kana bihasbin atifah wal hawa lawajadna minan nas man yakrahu kulla syai'in yastaghribu. Sebab kalau setiap orang itu sesuai dengan perasaan atifah wal hawa dan keinginan diri sendiri, hawa namanya keinginan diri sendiri, pasti kita akan dapatkan minan nas, sekelompok orang, man yakrahu syai', akan membenci sesuatu, yastaghribuhu, yang dia merasa aneh. Aneh. Masa gitu. Laki-laki suruh memelihara jenggot, pelajaran di sekolah yang namanya rapi itu apa? Dihabisin jenggotnya, kumisnya. Itu rapi namanya. Berdandanlah yang rapi. Kan begitu. Rapi dicukur kabeh. Itu ilmu dia. Begitu lihat ada orang melihara jenggot, tidak kelihatan rapi, diingkari. Saya tidak suka orang kayak gini. Karena setiap orang kadang melihat sesuatu yang dia anggap aneh, diingkari. Sehingga dia pun mengingkari. Tayyib, barakallahu fiik. Maka perasaan dia itu bukan dalil, apalagi hawa nafsu, ya. Sehingga ada orang yang mungkin dia memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Semakin orang jenggotnya panjang, semakin bodoh, katanya. Allah musta'an. Berarti menuduh Rasul bodoh, sahabat bodoh. Para sahabat mereka melihara, tapi orang ini malah mengingkari. Lianahu, kenapa demikian? Karena dia merasa aneh sesuatu yang dilihat. Hatta law hasala syai'un yanfa'un nas. Bukan hanya itu, sampai-sampai kalau seandainya terjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang, wa huwa mustaghrib, dan dia merasa aneh. Apa misalnya? Ada speaker, speaker ini ya, barang kecil kok bisa suaranya kemana-mana ya. Mungkin kalau orang yang tidak apa pernah berpengalaman, aneh ya, diingkari mungkin. Udah boleh ngaji pakai mic, zaman Nabi tidak ada. Kembali ke zaman dulu lagi, aneh bagi dia. Masyaallah, sampai ada kelompok yang seperti itu, ekstrim. Tayyib, tidak boleh dakwah pakai apa ini? Pakai mik. Kenapa? Mirip kayak kalau orang Yahudi kan punya apa itu? Trompet. Kayak gini. Itu mirip trompet, tidak boleh. Tasyabuh. Sampai mimbrannya itu kan kayak trompet. Keluar suaranya. Dianggap apa? Wah, ini kayak trompetnya Yahudi. Tidak boleh. Bagi dia asing. Padahal itu bermanfaat bagi ibadah. Maka kadang orang karena sekedar aneh yang dia lihat langsung diingkari. Hada mungkar. Tidak boleh. Seperti itu. Harus dengan ilmu. Ya. Dan pakai tawa ada manfaatnya. Apa itu? Membantu yang tidak dengar jadi dengar. Bukankah Nabi memilih sahabat Bilal dipilih jadi muadzin? Apa diantaranya? Fa innahu anda saut, suaranya itu lantang, jauh. Makanya sahabat ketika itu adanya naik zauro, apa zauro? Tempat yang tinggi, naik. Adzan di atas. Kenapa adanya di atas? Di zauro. Supaya suaranya terdengar kemana mana. Dengan ini toa, masya Allah, adzannya bisa kemana mana. Ya apa tidak? Cuman telinga kita dengar apa enggak? Enggak aja. Yang aneh kadang satu masjid mimbranya itu bisa 12. Menaranya 4. 2 ya kan 4 1 2 3 4 8. Dekat apa ini namanya? Kubah 4 juga. Berarti berapa semuanya? 4 4 4. Berapa? 12 ada. 12 mimbra tadi, toa tadi. Kira-kira suaranya kemana-mana kan? Iya. Tapi yang aneh, yang datang cuman sedikit. Jadi barakallahu fikum, yang seperti ini bukan hal yang terlarang, boleh. Tapi kadang karena orang itu belum pernah mengetahui, dianggap aneh, diingkari. Wa minan nasi man huwa bil aqs. Namun sebagian orang ada yang sebaliknya. Yatahawan, berbuat meremehkan. Wa yara anna kulla syai'in ma'ruf. Dia berpendapat segala sesuatu itu bagus. Sehingga apa? Fal ma'ruf wal munkar amruhuma ila syari'. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang menganggap semuanya boleh-boleh saja. Sehingga semuanya jadi tidak diingkari. Naudzubillah. Baik, makanya ma'ruf dan mungkar urusannya keduanya kepada Allah, syari' pembuat syariat. Contoh, ya, saya ingin beri contoh ini. Wayat guru li diceritakan kepada saya, kata Syekh, anahu kana ba'dun nas, bahwa sekelompok orang, sebagian orang, awalu ma dhaharat as-sayarat, pertama kali muncul mobil. Mobil. Awal kali muncul mobil. Ya. Yaqulun, mereka berkata, innal hajja ala sayarat rub'u hajjah. Mereka mengatakan haji dengan mobil nilainya seperempat. Kenapa? Karena diingkarinya mobil. Mungkin kalau orang yang blue baru pertama kali lihat mobil, mungkin aneh ya. Kok ada barang dipegang, disetel, bisa bersuara. Bersuara. Dicari-cari apa yang bikin bunyi. Antono sudah zaman canggih sekarang, tiap hari lihat mungkin tidak aneh. Mungkin pertama kali lihat mungkin aneh. Pertama kali ada HP, orang itu gumun. Oh bisa ya, barang kecil tapi bisa lihat kemana mana, bisa keluar suaranya. Jadi barang kecil keluar suaranya. Mungkin dikira, sampai ada orang naik motor ngomong dewek. Ternyata di sininya itu ada apanya? Ada HP-nya. Mungkin kalau orang gak ngerti, itu kok guyu dewek. Dikira orang tidak bagus ya. Padahal sedang ngobrol dengan siapa? Dengan alat kecil. Aneh ya? Ya, kelihatannya aneh. Tapi begitulah, ada dan bisa. Barakallahu fik. Makanya kata saya, awal kali muncul mobil, orang itu kaget dan aneh. Sampai mengatakan, haji dengan mobil, naik di atas mobil, rub'u hajj. Hajjah. Seperempat nilai haji. Kalau sholat kan ada seperenam, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh ya, tergantung khusyuknya. Haji yang pakai mobil hukumnya nilainya berapa? Seperempat. Kenapa? Karena dia mengingkari mobil. Wa muqtadu hadza, padahal mobil boleh. Apa dalilnya boleh? Perkara yang tidak mengandung dosa. Naik mobil boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Mobil itu kendaraan. Cuman, nah, pertanyaan, kalau antum naik mobil, baca doa apa tidak? Kenapa baca doa? Karena itu kendaraan. Kalau Nabi SAW dulu, suatu saat Ali bin Abi Thalib itu naik unta. Begitu naik unta, bertakbir, bertahmid, membaca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah ila rabbina lamunqalibun. Begitu selesai baca, Ali bin Abi Thalib itu tertawa. Tertawa. Selesai doa, tertawa. Maka bertanya, "Ya Ali, kenapa engkau naik di atas unta, membaca takbir, membaca doa, setelah saya doa lalu tertawa? Hakadza ra'aitun nabiyya." Demikianlah aku pernah melihat siapa? Nabi membaca doa, selesai lalu tertawa. Saya pun ikut tertawa. Jadi sahabat pun tertawa ketika selesai membaca doa, ada sebabnya. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mobil termasuk kendaraan. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Karena itu kendaraan. Barakallahu fiik. Berarti kalau naik mobil, doa apa tidak? Doa naik kendaraan. Berarti haji naik mobil boleh apa tidak? Boleh. Boleh? Boleh. Karena itu kendaraan. Bukan bid'ah. Sekali lagi, ini bukan apa? Bid'ah. Barang mubah. Barang apa? Mubah. Artinya mubah selama tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Berarti punya mobil boleh? Boleh. Bahkan kadang seorang karena anaknya banyak repot, akhirnya berdoa, "Ya Allah, berilah saya apa? Mobil. Supaya urusannya jadi mudah." Masya Allah, lo kabulkan mungkin doanya. Punyalah dia mobil, sehingga membawa anak pun kepenak, taklim daurah juga gampang. Kemudahan dunia. Boleh. Bukan bid'ah. Buktinya bukan bid'ah, kendaraan. Ini saja sebagian, kita selesaikan lain waktu insya Allah. Contoh barang yang bukan mungkar tidak boleh diingkari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa atubu ilaik. Tafadhal muadzin, sedikit ada hal yang perlu kami sampaikan. Tafadhalu barakallahu.